نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي. رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمتك علما نافعا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا علم التفسير، اللهم ارزقنا علم التفسير، اللهم علمنا التأويل، اللهم فقهنا في الدين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. Kita mulai melanjutkan tafsir As-Sa'di pada halaman 156 ayat 75 sampai 78 insyaallah untuk malam ini. Insyaallah. Ayat 75 sampai 78 malam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. Kita maknai dulu ayat ini, afatatma'una ayyuminu lakum. Afatatma'una, a di sini istifham pertanyaan, artinya apakah? Apakah? Fa maka, apakah kamu kemudian? Tatma'una masih tamak. Tamak artinya mengharapkan benar-benar sangat berhasrat. Apakah kamu sangat berhasrat? Di sini dengan adanya waw dalam fi'il kata kerja tatma'una itu menunjukkan kalian, maksudnya kalian, kalian di sini kamu wahai Muhammad dan juga para sahabat, apa kalian bertamak, yaitu sangat menginginkan, benar-benar sangat menginginkan wahai Nabi dan juga wahai para sahabat, mengharapkan mereka, itu maksudnya di sini orang-orang Yahudi atau segolongan dari kaum Yahudi ketika itu di periode Madinah, mengharapkan mereka, orang-orang Yahudi itu, ayyuminu lakum, untuk beriman kepada beriman atau percaya kepada kalian. Di sini Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan, dan ini yang disebut istifham inkari. Namanya istifham inkari artinya bertanya dengan tujuan mengingkari, bukan dengan tujuan mencari jawaban. Antum lebih suka ini ya? Mungkin duduk di bawah, mungkin sambil nulis ini lebih enak gitu. Makan bawah. Di atas aja. Lebih enak. Enggak bagus. Kita sama-sama. Jadi apakah kalian masih mengharapkan? Ini berarti tatuma'un. Apakah kalian masih tamak terhadap, nah tamak itu kan artinya sangat mengharapkan, benar-benar sangat mengharapkan, ayyuminu lakum, agar mereka golongan dari kaum Yahudi tersebut percaya kepada kalian, apa yang kalian bawa dari risalah kenabian. Wa qad kana fariqum minhum, waw di sini dalam kalimat wa qad kana fariqum minhum, waw itu namanya waw haliyah, yaitu sementara. Sementara itu, padahal Kana fariqum minhum, fariq golongan dari mereka. Adalah segolongan dari minhum, dari hum, mereka, mereka ini kembali ke ahli kitab itu, yaitu orang-orang Yahudi yang mereka ini keras kepala dan tidak mau beriman. Padahal sebagian dari mereka, segolongan dari mereka, yasma'una kalam Allah, yasma'un mendengarkan kalam Allah, mendengarkan firman Allah. Ya, yasma'una kalam Allah, mendengarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti mereka tahu, mereka mengetahui tentang kalam Allah, mereka mengetahui tentang Taurat dan isinya, dan mereka mengetahui juga sebenarnya tentang Al-Quran dan bagaimana, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan bagaimana juga kemu'ajizatan Al-Quran, mereka mengetahuinya. Halaman 156, Pak. Nah, jadi bagaimana, apakah kalian, wahai sahabat dan Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad dan para sahabat, apakah kalian ingin benar-benar agar mereka, sekelompok dari kaum Yahudi itu, beriman kepada kalian? Sementara kita ketahui sebagian atau sekelompok, segolongan dari mereka itu sebenarnya sudah mendengar kalam Allah, mendengar firman Allah. Thumma yuharrifunahu, lalu mereka mentahrif, tahrif, tahrif artinya adalah merubah. Jadi ada istilah dalam syariat, ada istilah namanya tahrif. Istilah itu sering digunakan terutama dalam perkara akidah. Tahrif itu artinya penyelewengan. Dan tahrif itu bisa tahrif lafaz, bisa tahrif makna. Tahrif itu bisa tahrif lafaz, bisa tahrif makna, ya. Jadi tahrif itu penyelewengan atau pembelokan. Nah, tahrif lafaz itu yaitu membelokkan lafal-lafal. Seperti orang-orang Yahudi yang merubah kalam Allah, diubah lafal-lafalnya untuk menyesuaikan dengan keinginan mereka. Ada juga tahrif ma'nawi, ya kan? Tadi tahrif lafzi atau tahrif al-lafz, sekarang ada tahrif al-ma'na atau tahrif ma'nawi, yaitu lafalnya mungkin tetap, tetapi maknanya diselewengkan, maknanya diselewengkan sehingga dimaknai dengan salah. Nah, mereka, yaitu sebagai sekelompok dari orang-orang Yahudi ini, mereka menyeleweng atau pernah mendengar kalam Allah, kemudian mereka menyelewengkan kalam Allah tersebut, diubah-ubah. Padahal mereka sudah memahami kebenaran kalam Allah tersebut dan mengetahuinya. Lalu mereka mengubah, misalnya maknanya diubah, ditakwil, ditafsirkan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Thumma yuharrifunahu min ba'di ma'aqaluhu. Min ba'di, setelah mereka aqaluhu, memahami kalam Allah itu. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala bertanya sekaligus mengingkari. Mengapa kalian tetap terus saja berhasrat agar mereka masuk Islam, beriman kepada kalian, sementara lihat sebagian golongan dari mereka itu mendengarkan kalam Allah, kemudian mengubah, mengubek-ngubek kalam Allah Subhanahu wa taala, baik secara lafal maupun secara makna. Dan padahal mereka juga memahami kalam Allah tersebut, mana yang benar, terus mereka selewengkan. Ditambahkan di sini wahum ya'lamun, wahum ya'lamun, sedang mereka itu mengetahuinya, sedang mereka mengetahui hal tersebut. Jadi benar-benar mengetahui hal tersebut, yaitu mereka mengetahui amalan buruk mereka, mendengar kalam Allah, diubah-ubah kalam Allah, mereka tahu itu. Nah, sekarang pertanyaan Allah Subhanahu wa taala pertanyakan Nabi dan para sahabat, lihat, lihat mereka, segolongan dari mereka, mereka udah mendengar kalam Allah, memahami kalam Allah, kemudian mereka mengubah-ubah kalam Allah, dan kalian berhasrat untuk agar mereka masuk ke Islam. Betapa sulitnya tugas kalian, susah. Nah, jadi untuk mendakwakan orang-orang yang sudah memahami kebenaran tetapi terus saja mereka menyelewengkan kebenaran itu, itu jauh lebih sulit daripada mengajak, menyeru orang-orang yang awam dan tidak tahu apa-apa. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memupuskan harapan kaum mukminin akan keimanan ahli kitab, yaitu Yahudi di sini maksudnya. Dikatakan oleh As-Sa'di rahimahullah ta'ala ayat 75, ayat ini adalah sebuah pembungkusan akan harapan kaum mukminin dari keimanan ahli kitab. Maksudnya sebagian besar atau sebagian ahli kitab, yang mana mereka itu sudah mengetahui kebenaran, namun mereka terus melawan kebenaran tersebut, bahkan mengubah-ubah kebenaran tersebut sehingga menjadi ketidakbenaran. Yakni janganlah kalian terlalu berharap mereka akan beriman. Jangan terlalu berharap mereka akan beriman. Karena apa? Lihat akhlak mereka. Sedangkan akhlak mereka tidak mendukung harapan kalian terhadap mereka. Karena mereka dahulu, dan itu sudah tradisi kaum Yahudi dan juga Nasrani, merubah kalam Allah setelah mereka memahami dan mengetahui kalam Allah. Mereka ubah-ubah. Nah, ini pelajaran kalau misalnya kita mendakwakan orang yang sudah tahu sebenarnya tapi terus membangkang, itu semakin pupus harapan kita agar mereka dapat hidayah, kan. Nah, lalu mereka membuat suatu makna yang tidak Allah kehendaki untuk menipu manusia, bahwasanya makna-makna itu datangnya dari sisi Allah, padahal itu bukanlah dari sisi Allah. Jika perilaku mereka terhadap kitab mereka sendiri, coba di sini lihat, orang-orang Yahudi mereka mengubah-ubah kitab mereka sendiri. Ya. Orang-orang Nasrani mereka mengubah-ubah kitab mereka sendiri. Maka apalah lagi kalau misalnya ada Al-Qur'an, mereka lebih-lebih lagi mengingkari Al-Qur'an itu sendiri. Nah, jika perilaku mereka terhadap kitab mereka sendiri yang mana mereka meyakininya sebagai kemuliaan bagi mereka dan agama mereka, mereka menghalangi manusia dari jalan Allah dengan kitab itu, maka bagaimana mungkin mereka diharapkan percaya kepada kalian? Hal ini adalah perkara yang paling mustahil. Baik, jadi itu ayat. Orang-orang Yahudi atau ulama-ulama Yahudi, itu karakteristik mereka, mereka mentahrif. Tadi udah kita kasih tahu tahrif, mereka mengubah-ubah makna atau lafal dari Taurat tersebut. Kemudian mereka menjadikan yang haram menjadi halal. Wah, bukunya hari ini, Pak. Dengerin aja. Susah malah ya. Mereka menjadikan yang haram menjadi halal dan yang halal diharamkan oleh mereka. Jadi menentang, berlawanan dengan apa yang Allah inginkan. Nah, orang ulama-ulama Yahudi ini, mereka melakukan hal seperti itu sebagai bentuk mengikuti hawa nafsu mereka. Nah, ini kalau misalnya ada orang, dia alim, berilmu, tapi justru dengan ilmu itu menyelewengkan Al-Quran dan Sunnah, itu tasyabbuh dengan Yahudi atau dengan ulama Yahudi. Makanya dalam Al-Fatihah itu ghairil maghdubi alaihim, itu kita tidak minta kepada Allah supaya tidak mengikuti jalan orang-orang yang dimurkai Allah, yaitu orang-orang Yahudi yang mereka mengetahui tapi menyelewengkan pengetahuan mereka. Dan kita meminta sama Allah sirat al-mustaqim, jalan yang lurus, lurus di tengah lurus. Nah, beda sekali dengan orang-orang Yahudi. Baik. Baik, jadi ini satu ayat, baru satu ayat kita pelajari. Kemudian ayat berikutnya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, artinya dan apabila mereka laku berjumpa kepada siapa? Berjumpa dengan siapa? Berjumpa alladzina amanu, dengan orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang ini ada sekelompok orang Yahudi yang masuk Islam tapi mereka menyembunyikan kekufuran. Aslinya mereka kufur. Aslinya mereka kufur. Jadi munafik mereka. Yaitu orang-orang Yahudi yang berpura-pura menjadi sahabat, berpura-pura masuk Islam, padahal mereka kufar, munafik. Ketika mereka bertemu dengan orang-orang beriman, qalu amanna, mereka berkata, kami beriman, kami bersama kalian. Ketika mereka bersama dengan orang-orang beriman, mereka berkata, kami pun telah beriman. Wa idza khala ba'dhum ila ba'd, tetapi apabila mereka berada sesama golongan mereka, qalu, mereka berkata, atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum, apakah kalian, mereka sering berkata nih, apakah kalian menceritakan kepada mereka, kepada orang-orang mukmin, apa yang telah diterangkan Allah kepada kalian? Liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum, supaya dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujahmu di hadapan Tuhanmu. Afala ta'qilun? Tidakkah kalian mengerti? Di sini perlu dipahami ayat ini, atau kita pahami melalui tafsir As-Sa'di dulu. 76. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah kaum munafik ahli kitab. Ini munafik ahli kitab itu hanya ada pada zaman, maksudnya baru dimulai adanya di periode Madinah. Ya, jadi periode Mekah itu tidak ada kaum munafikin. Periode Mekah tidak ada kaum munafiknya, ada orang beriman dan orang kafir udah. Tapi pada periode Madinah setelah perang Badar terkhususnya, maka mulailah orang-orang masuk ke Islam, tapi sebagian kecil mereka masuk ke Islam karena takut. Karena takut dan bukan karena tulus memang ingin benar-benar masuk Islam. Kemudian Allah menyebutkan tentang kisah kaum munafik ahli kitab. Seraya berfirman, "Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna." Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami pun telah beriman." Ini karakter orang munafik itu. Kalau mereka bersama dengan kelompok kaum muslimin, mereka akan mengklaim bahwasanya diri mereka adalah mereka, termasuk golongan mereka, kaum muslimin. Tetapi beda kalimat ketika mereka berkumpul dengan sesama antam mereka. Mereka saling berdiskusi dan melecehkan orang-orang muslimin di balik tirai. Mereka menampakkan keimanan mereka secara lisan kepada kaum muslimin secara zahir. Yang tidak ada dalam hati mereka, yaitu keimanan tersebut tidak ada dalam kalbu mereka, tapi ada dalam lisan mereka, dalam zahir pakaian mereka dan semacamnya. Apa yang dikatakan oleh mereka antara satu sama lain, ini yang dikatakan oleh mereka. Atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum? Apakah kalian menceritakan kepada mereka, orang-orang mukmin itu, apa yang telah diterangkan Allah kepada kalian? Maksudnya, apakah kalian menampakkan keimanan kalian kepada kaum muslimin dan kalian kabarkan bahwasannya kalian itu sama seperti mereka, hingga hal itu menjadi hujah yang membela mereka yang justru memberatkan kalian? Mereka berkata bahwasannya mereka telah mengakui bahwa apa yang kami jadikan pedoman adalah benar dan apa yang mereka jadikan pedoman adalah batil. Lalu mereka berhujah terhadap kalian dengan hal itu pada sisi Rabb kalian. Tidakkah kalian mengerti? Maksudnya, tidakkah kalian memiliki pikiran hingga kalian meninggalkan hal-hal yang menjadi hujah melawan kalian? Untuk mengerti maksudnya? Agak rumit ini. Ngerti maksudnya gak? Susah. Jadi mereka ketika bertemu dengan orang-orang beriman, apa yang mereka bilang? Kami beriman bersama kalian. Tapi ketika mereka, intinya ketika mereka bersama diri mereka, mereka itu senang sebenarnya. Maksudnya mereka merasa ia satu kelompok dengan orang-orangnya, dan kalbu mereka tidak bersama orang-orang beriman. Tetapi di sisi lain mereka sebenarnya saling berselisih, saling berdebat. Jadi orang-orang munafik itu justru banyak sekali dibandingkan dengan orang-orang muslim. Kalau misalnya sekarang, tapi kalau misalnya zaman itu minoritas. Orang-orang munafik waktu itu minoritas. Kemudian ketika mereka bertemu dengan kelompok masing-masing, mereka saling berdiskusi. Ya walaupun mereka senang telah menipu orang-orang mukmin, tapi ketika mereka berada di antara satu golongan mereka, mereka saling berdiskusi, saling berdebat antara satu sama lain. Walaupun dari satu sisi mereka saling senang, karena inilah teman-teman mereka pada aslinya. Karena golongan yang buruk ya bertemu dengan golongan yang buruk, yang baik bertemu dengan yang baik. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala intinya dari ini bahwasanya mereka pun di dalam kelompoknya masing-masing mereka saling berdebat. Saling berdebat. Jadi jangan kira bahwasanya mereka itu benar-benar bersatu. Benar, mereka bersatu dalam melawan kaum muslimin. Tapi ketika mereka masih berada dalam kelompok-kelompok mereka sendiri, mereka berdebat. Agama itu hanya ada dua, imma Islam, imma kufur. Ya kan? Wah, Islam pasti bersatu dah. Dan orang-orang kafir, munafik itu mereka juga saling, walaupun bersatu melawan Islam, tapi mereka saling berselisih antara satu sama lain. Seperti dalam surat Al-Hasyr itu ada ayat yang menunjukkan bahwasanya jangan sangka bahwasanya mereka itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'suhum bainahum syadid, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Ba'suhum bainahum syadid, yaitu kebencian antara mereka itu sebenarnya besar. Tahsabuhum jami'an, kalian tuh mengira, kamu itu mengira bahwasanya mereka itu jami'an, bersatu padu. Wa qulubuhum syatta, sementara qalbu-qalbu mereka sebenarnya berpencar kemana-mana. Nah itu kalau misalnya kita lihat orang-orang munafik, orang-orang sesat, mereka benar melawan orang-orang yang benar, melawan kaum mukminin yang berusaha menegakkan sunnah, mereka bersatu. Tetapi sebenarnya kolbu mereka satu sama lain itu saling berbeda, saling berbeda. Ya, tapi ketika mereka menentang orang-orang beriman, mereka bersatu. Nah itu terjadi di lapangan, itu terjadi sangat terjadi. Ya enggak, kalau misalnya kita lihat di lapangan sangat terjadi. Misalnya antara Syiah dengan Sufi misalnya, atau ditambah dengan golongan misalnya liberal. Ketika mereka menentang orang-orang yang menegakkan sunnah, itu pasti mereka bersatu. Tetapi andai mereka tidak ada musuh dari orang sunnah misalnya, kemudian mereka bersanding bersatu atau lagi berkumpul, pasti mereka membahas tentang hal-hal yang meruncing di antara mereka. Tentu antara liberalisme dengan Sufi ada hal yang bakal memicu peruncingan. Kemudian dengan Syiah yang mengkafirkan misalnya siapa sahabat misalnya, itu mereka masing-masing ada hal-hal yang pasti akan menjadi perdebatan antara mereka. Jadi intinya seperti afala ta'qilun, dan jadi ini perkembangan tentang orang-orang munafik yang juga sudah dikabarkan di awal surat Al-Baqarah. Kemudian ayat berikutnya, awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau mengatakan, tidakkah mereka ini orang-orang munafik mengetahui bahwa Allah mengetahui segala yang mereka sembunyikan dan segala yang mereka nyatakan. Sebelumnya dalam ayat 76 Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa, intinya mengisyaratkan juga bahwasanya orang-orang munafik mereka itu merasa ketakutan, takut apa kebusukannya itu terketahui oleh kaum mukminin. Sehingga jangan sampai kalian saling berkata, jangan sampai kalian menyebarkan identitas kalian atau menyebarkan kami, jangan. Supaya apa? Supaya orang-orang mukmin itu tidak memberi hujah atas kalian, supaya orang-orang mukmin tidak mengetahui hakikat kita semua. Jadi mereka itu ketakutan. Orang-orang munafik itu orang-orang yang paling ketakutan. Makanya dalam awal surat Al-Baqarah, kalau antum baca, itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan permisalan orang-orang munafik. Itu semisal mereka berada di bawah hujan yang lebat, kemudian ada halilintar dan semacamnya. Nah, orang-orang munafik itu mereka sangat takut terhadap orang-orang mukmin, sehingga rasa takut mereka memaksa mereka untuk pura-pura di depan kaum mukminin, berpura-pura berbaju kaum mukminin, saking takutnya ketahuan hakikat mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan satu ayat kalimat yang membuat mereka tidak bisa bergerak. Awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tidakkah mereka, orang-orang munafik ini, mengetahui bahwa Allah mengetahui segala yang mereka sembunyikan dan segala yang mereka nyatakan. Apakah mereka enggak tahu, wahai orang-orang munafik? Pasti Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Dikatakan dalam tafsir As-Sa'di 77, ini adalah perkataan sebagian mereka kepada sebagian lain. Kemudian awala ya'lamun, tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui segala yang mereka sembunyikan dan segala yang mereka nyatakan? Mereka itu walaupun menyembunyikan apa yang mereka yakini di antara mereka saja, karena munafik tidak menzahirkan apa yang dalam batin. Orang-orang munafik karakteristiknya mereka tidak mau menyebutkan identitas kolbu mereka seperti apa, tapi mereka hanya mau menzahirkan keseragaman mereka dengan orang-orang beriman, sehingga mereka merasa, sehingga mereka mendapatkan keamanan dari orang-orang beriman itu. Padahal kalbu mereka, walaupun mereka mendapatkan keamanan secara zahir, kalbu mereka tetap tidak akan merasa aman. Kenapa? Karena orang munafik itu dihukumi kalbunya ketidaktenangan. Ya, karena orang, kalau misalnya orang di antara karakteristik orang benar adalah jujur. Orang benar tidak akan bohong, ya kan? Akan transparan. Ya kalau misalnya benar udah ngomong gitu aja. Tapi misalnya kalau orang yang dolal, fasik atau misalnya dia munafik, pasti berbohong. Pasti berbohong. Nah, mereka itu walaupun menyembunyikan apa yang mereka yakini di antara mereka saja, dan mereka mengira bahwasanya dengan tindakan menyembunyikan itu tidak ada jalan bagi kaum mukminin berhujjah atas mereka, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kesalahan dan kebodohan yang besar dari mereka. Karena Allah mengetahui yang rahasia dan yang terang-terangan dari mereka. Lalu Allah menampakkan keadaan mereka kepada hamba-hambanya. Jadi ini ancaman juga terhadap orang-orang munafik. Dan juga ancaman juga ya untuk kita-kita semua sebagai ibroh. Jika di antara kita ada yang menyembunyikan sesuatu dari kaum muslimin. Misalnya ada di antara kita kedengkian terhadap kaum muslimin, kita sembunyikan. Tapi di tengah-tengah kaum muslimin kita berbuat baik sama mereka. Padahal dalam kalbu kita kebencian terhadap kaum muslimin. Maka Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang tersirat di hati dan apa yang tersurat di zahir perbuatan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dikatakan, lalu Allah menampakkan keadaan mereka kepada hamba-hambanya. Kelak, kelak seperti bangkai yang membusuk, jika disimpan pun akan tercium bau aromanya. Begitu juga dengan kebencian yang ditanamkan oleh orang-orang munafik atau orang-orang fasik, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menampakkan keadaan kalbu orang-orang seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan firman yang 78 ini juga mungkin bisa menjadi pelajaran bagi kita, dan semua ayat menjadi pelajaran bagi kita. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Dan di antara mereka, minhum, di antara orang-orang Yahudi ahli kitab, itu di antara mereka ada ummiyun. Di sini ada istilah namanya ummi. Nah, ummi di sini bukan artinya keibuan, bukan. Ummi memang dinisbatkan kepada maksud dari ummi itu buta huruf. Oke, dikatakan dalam tafsir dia ada cabangnya. Mimnya ummi gitu. Juga mimnya ummi. Mimnya dua. Jadi memang dinisbatkan kepada emak. Benar, dinisbatkan kepada emak, tetapi bukan, dan maksudnya di sini ada orang yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW adalah seorang ummi, ya kan? Itu benar. Ummi yang dimaksud, ummi ada dua artinya. Ada dua artinya. Ummi yang buta huruf dan ummi yang artinya adalah ibu. Bersifat keibuan. Bersifat keibuan. Seorang yang ummi misalnya, bersifat keibuan, mungkin itu bisa dinisbatkan kepada keibuan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah yang buta huruf. Kenapa buta huruf disebut ummi? Karena dinisbatkan kepada ibu. Maksudnya ibarat seseorang yang baru keluar dari rahim ibunya tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Makanya Nabi SAW mengatakan nahnu umma ummiyah la naktub wa la nahsub dalam hadis. Kami umat yang ummiyah, yaitu yang tidak membaca dan tidak menghitung. Ya, makanya ketika Nabi SAW disuruh malaikat Jibril, Iqra, bacalah. Maka Nabi mengatakan ma ana biqari. Saya tidak bisa membaca. Itu yang dimaksud ummi di situ, yaitu tidak bisa membaca. Nah, di antara ahli kitab itu ada yang ummiyun, ada yang buta huruf. Maksudnya awam, tidak ngerti apa-apa dan bukan dari orang berilmu. Jadi enggak semua orang Yahudi itu yang berilmu, enggak semua orang Yahudi itu mengerti, enggak. Tapi di sebagian orang Yahudi itu memang ada yang muqallid dan mengikut-ikutan saja, dan mereka ditipu oleh pendeta-pendeta mereka. Itu dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Terutama Nasrani juga ditipu oleh pendeta-pendeta mereka. Jadi mereka ditutupi tentang Islam. Atau bahkan dikatakan dalam surah Al-Baqarah, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun, kata Allah. Apakah kalian memerintahkan orang-orang kepada kebaikan, sementara kalian lupa terhadap diri kalian sendiri, sedangkan kalian membaca Alkitab. Tidakkah kalian berakal, kata Allah kepada para pendeta Yahudi. Kenapa? Karena ketika itu para pendeta Yahudi mengatakan, ikutilah agama Nabi Muhammad itu. Dia benar, bawa agama yang benar. Tetapi mereka sendiri tidak mengikuti Nabi Muhammad. Nah, ini bahaya. Jadi menyuruh orang berbuat baik, sendirinya tidak melakukan. Nah, ini teguran. Jadi orang yang menyuruh berbuat baik, sendirinya tidak melakukan, maksudnya menyuruh berbuat baik banyak, tapi sendirinya tidak pernah mau melakukannya, itu ibarat orang-orang Yahudi. Nah, sementara Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan, menggambarkan bahwasanya di antara kaum ahli kitab itu ada yang memang orang-orang yang buta huruf, tidak tahu apa-apa, tidak berilmu, tetapi mereka mengikuti para ulamanya. La ya'lamuna al-kitaba illa amani. Mereka tidak mengetahui Alkitab atau Taurat kecuali dongengan bohong belaka. Maksudnya, mereka tidak memiliki bagian dari kitab Allah selain dari membaca saja. Ini juga sebenarnya teguran dari buat kita juga. Ini teguran dari Allah buat kita juga kaum muslimin. Kita hanya membaca Al-Quran saja. Dan mereka juga tidak memiliki kabar tentang apa yang orang-orang terdahulu ketahui dengan sebenar-benar pengetahuan akan keadaan mereka. Ya, itu juga kita teguran buat kita. Kita membaca Al-Quran, tidak mengetahui maksud dari ayat sama sekali. Hanya membaca saja. Jadi seolah-olah kita itu buta huruf. Maksudnya kita buta akan makna Al-Quran itu. Mereka hanyalah memiliki dugaan-dugaan semata dan taklid-taklid, yaitu ikut-ikutan kepada orang yang berilmu di antara mereka. Nah, jadi kalau misalnya ini juga teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, jangan sampai kita ikut-ikutan seperti orang-orang jahil dalam agama Yahudi yang cuma ikut-ikutan Rabbinya dan sebagainya. Sementara mereka membaca, tapi mereka enggak mengerti apa yang mereka baca. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saff, surat Al-Jumu'ah, mathaluhum kamathalil himari yahmilu asfara. Mereka itu ibarat orang-orang yang mengibarat keledai-keledai yang membawa beban buku berbanyak-banyak. Tapi mereka enggak ngerti. Nah, itu juga teguran buat kaum muslimin. Baca Al-Qur'an banyak-banyak tapi enggak pernah mau mengerti apapun dari Al-Qur'an, maka bisa jadi itu mirip dengan orang-orang seperti itu. Makanya di sini pentingnya kita mempelajari Al-Qur'an dan juga mempelajari hadis sesuai dengan makna-maknanya. Taib. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat-ayat ini tentang satu, ulama-ulama. Dua, orang-orang awam. Ketiga, orang-orang munafik mereka. Empat, dan juga orang-orang yang tidak munafik di antara mereka. Jadi ada empat jenis. Ada ulama, tapi mereka banyak yang munafik. Dan ada orang awam, dan mereka bukan karena munafik, karena mereka ikut-ikutan jadi terjerumus. Jadi ada dua sisi nih. Ada orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya sehingga munafik. Ada orang yang tidak berilmu sehingga mengikuti orang-orang munafik ini, sehingga mereka pun sama-sama terjerumus. Ini parah. Semua golongan yang seperti ini parah. Yang golongan adil Siratul Mustaqim adalah dia berilmu dan dia mengamalkan. Nah, itu yang Siratul Mustaqim seperti itu. Dan itulah jalan para nabi. Makanya para nabi mereka berilmu, enggak jahil, dan mereka mengamalkan. Di antara ulama mereka ada yang berpegang teguh dengan pedoman kesesatan. Ya. Ada yang berpegang teguh dengan pedoman kesesatan. Dan orang-orang awam justru bertaklid dan mengikuti, membeo kepada mereka ini, membebek pada ulama-ulama yang berpedoman kesesatan ini. Nah, orang-orang awam yang ikut-ikutan itu tidak ada basirah dalam diri mereka, tidak ada kacamatanya, tidak ada pandangan yang sahih, pandangan yang benar dalam diri mereka. Maka kalau sudah seperti ini, sudah kacau. Tidak ada harapan bagi kalian, wahai orang-orang mukmin, dari kedua kelompok tersebut. Jadi medan dakwah itu ada dua, ada beberapa medan. Ada medan dakwah yang pertama, yang medannya adalah orang-orang yang sudah tahu kebenaran tetapi tidak mengamalkan. Oh, ini paling sulit. Kalau kita misalnya katakan kebenaran, dia pun akan membantah sesuai dengan hawa nafsunya. Kemudian ada medan kedua yang lebih ringan dari itu tapi tetap sulit, yaitu orang-orang yang ikut-ikutan pada kiainya, ulamanya, tapi yang diikuti kiai sesat, yang diikuti ulama sesat. yang diikuti orang-orang sesat. Makanya yang seperti ini sudah, ketika sudah mengakar perasaan membeok mereka terhadap masyaikh atau guru-guru sesat mereka, ini juga sulit, bahkan kadang-kadang bisa lebih sulit. Jadi ini medan, dan alhamdulillah dari ayat ini bisa belajar banyak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insyaallah besok dilanjutkan, antum bisa, atau antum ada kajian lain gak apa-apa. Insyaallah besok Rabu dan juga malam Jumat juga insyaallah riyadhus shalihin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika insyaallah besok 79 sampai, atau ayat 79 aja mungkin insyaallah. Ada soal atau mau azan ini, Pak?